Habisan diriku dan juang cintaku, karena kamu dijodohkan. Tapi kini kau berpisah, andai masih kau merindu, dilanjut lagi cinta kita yang lalu. Karena diri aku ini masih sayang, kau selalu ku sayang. Dijodohkan, tapi kini kau berpisah. Andai masih kau merindu, dilanjut lagi cinta kita yang lalu. Karena kini aku ini masih sayang, kau selalu ku sayang.